Baik, kita lanjutkan kembali bacaan dari kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah Syarah Mutammimah Al-Jurumiyah. Masih kita membahas tentang huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam makna dan amalan. Maknanya menafikan, amalannya merafakan isim dan menasabkan khabarnya. Sudah kita ambil huruf yang pertama itu apa? Hah? Ma. Ma beramal seperti amalannya laisa, tapi dengan syarat-syarat. Lah disebutkan syaratnya ada berapa? Ada empat. Yang pertama, agar ma tidak diikuti oleh in nasariyah. Yang kedua, ya, agar khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga, agar ya, agar isimnya apa? Agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Kemudian yang terakhir, agar ma'mulnya khobar tidak mendahului isimnya. Ya, contohnya mahadza basyara mahunna ummahatihim. Kemudian yang kedua dari huruf yang diserupakan dengan laisa adalah apa? La. Apa syaratnya la agar dia beramal seperti laisa? Ya, seperti syarat-syarat yang ada pada ma, kecuali apa? Kecuali syarat yang isim dan khabarnya nakirah. Kemudian apa lagi? Ada enggak syarat yang pertama? Yaitu agar tidak diikuti oleh in. Tidak ada, ya. Karena tidak ada in nafiah ataupun zaidah yang mengikuti apa? La, ya. Berbeda halnya dengan apa? Ma. Terkadang diikuti oleh in. Nah, dan sekarang kita masuk yang ketiga dari huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Setelah apa? Ma, la, dan yang ketiga in. Sudah dibaca belum matanya? Belum ya, silakan dibaca. Qala al-muallif wa amma in nafiyah fa ta'malu 'amal laisa fi lughatil 'aliyah bi syurutil mutaqaddimati fima sawa'un kana ismuha ma'rifah aw ma'rifatan aw nakirah ma'rifatan aw nakiratan nahwu in zaidun qa'iman wasumi'a min kalamihim an in ahadun khairan min ahadin illa bil 'aliyah bil afiyah wa amalata fata'malu amal laysa bisyartin ayyakuna ismuha wa khabaruha lafdhul hayyin wa bi an yahfadhu ismuha wa bi an yuhdhafu ismuha aw khabaruha wal ghalib hadful ismi nahwu fanadaw wala tahina manas ay laysa alhin hina farara ay hina firar wa quri'a wala ta hina manas hinu manas ala anna alkhabara mahdhufun ay laysa hina firar hinan lahum laysa hina firarin hinan lahum wa amma in nafiyah wa hiya bi kasril hamzati wa sukunun nin wa sukunun nun fata'malu amal laysa wa amaluha aqallu min amali la kama qala ibnu malik wa aksuhu abu hayyan wa akasahu abu hayyan fa qala amalu in aktharu min amali la والصواب الأول في لغة أهل العالية بالعين المهملة والياء المثنى من تحت وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامه ما فوق نجد إلى أرض تهامه wa ila ma wara'a Makkah wa ma wala ma walaha wa nisbah ilaiha Ali wa yuqalu aidan Alawi ala khilafil qiyasi qala la qalahu fi sihhah wa amma ghairu ahli al-aliyah fayuhammiluha ala al-asl wal qawlu bi'amaliha wa hiya ra'yu aktsarul kufiyyin wa hiya bi'amaliha huwa ra'yi aktsarul kufiyyin wal farisi wa ibn jinni wa ibn malik wa sahahahu abu hayyan wa naqalahu ibn hisham anil kisai wal mabrad wa mana'ahu wal mubarrid wa mana'ahu aktsarul basriyyin wal magharibah wa naqalahu ibn hisham an sibawayh wal farra ay bi syurutil mutaqaddimati fima ay ma ada syurutil awal aidha sawa'un kana ismuha ma'rifah aw nakirah fal awwalu nahu in zaidan inna zaidun qa'iman in zaidun qa'iman wa i'rabuhu in nafiyah ta'malu amal laysa turfa'ul ism wa tansib tarfa'ul ism wa tansibul khabar zaidun ismuha qa'iman khabaruha wa mimma ja'a fihi ismuha ma'rifatun minal qur'anil azim qawluhu ta'ala innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum fi qira'ati sa'id ibn jubair bi takhfifi in wa kasruha liltiqa' wa kasriha liltiqa'i sakinain wa nasaba ibadan bil khabariyati wa amsalakum bin nasabi aidha na'at li ibadan wa takunu al masaliyah al manfiyah fi hadhihi al qira'ati hiya al mumasalatu fi al insaniyah ay mal ladina tad'una ayyuha al musyrikun min dunillahi ibadan mumathalaini wa mushabihaini lakum mumathilina wa mushabihina lakum fil insaniyah bal hum ahjarun manhutah wal mumathalah al-muthabbatah fil qira'atil mashhurah al mumathalah fil ubudiyah ay fahum wa in shabuhukum wa in syabahukum fil ubudiyah lakinnahum la yushabihunakum fil insaniyah bal hum jamadun wa antum uqala falakum alaihim maziyatun fa kaifa ta'budunahum fala tunafi bainal qira'ataini fil ma'na falatana fakana al-aula lil musannaf at-tamthil bi hadhihi al-ayah jarayan ala adatihi fi ithari at-tamthil bil ayati al-qur'aniyah fi ithari at-tamthili bil ayati al-qur'aniyah wa thani kita baca dulu matanya. Wa amma in an-nafiyah wa amma in an-nafiyatu fa ta'malu 'amala laysa fi lughati al-'aliyah bi syurut al-mutaqaddimati fi ma sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan nahwu in zaidun qa'iman wa sumi'a min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil 'afiyah wa amma la ta fa ta'malu 'amala laysa بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين وبأن يحذف اسمها أو خبرها والغالب حذف الاسم نحو فنادوا ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم. Adapun in an-nafiyah, maka in an-nafiyah beramal seperti amalannya laisa. Ini khusus pada bahasanya al-aliyah. Al-aliyah. Dengan syarat-syarat yang telah lalu pada ma. Ya. Apa itu? Syarat-syarat yang ada pada ma. Agar tidak diikuti oleh in. Kemudian. Agar khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Kemudian yang keempat. Agar ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Sama saja apakah isimnya ma'rifah ataupun nakirah. Tetap dia in ini beramal kalau syarat-syarat tadi terpenuhi. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? La, yaitu la. Kalau la hanya beramal pada apa? Yang nakirah, baik isimnya ataupun khabarnya. Apa contoh la? Hah? Contoh la. Ya, la rajulun afdala minka. Ya, sudah lewat itu. Contohnya in zaidun qaiman. Ya. Apa terjemahnya, Mat? In zaidun qaiman. Apa? Kok jika Zaid berdiri? Kan dia di apa? Samakan dengan laisa dalam makna dan amalan. In zaidun qaiman. Zaid tidak berdiri. Ya. Inil hukmu illa lillah. Apa artinya? Iya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Cuma di sini dibatalkan amalannya dengan illa, iya kan? Inil hukmu illa lillah. Apa lagi? Selain itu. Dari in. Wa sumi'a min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah, dan telah didengar dari kalamnya orang Arab ucapan in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ya, tidaklah seseorang itu lebih baik ya daripada yang lain kecuali dengan sebab al afiyah. Adapun lata, maka lata beramal seperti amalannya laisa dengan syarat agar isim dan khobarnya adalah lafaz al-hin. Nah, itu syaratnya apa? Lat, untuk dia bisa beramal, yaitu agar isim dan khobarnya sekaligus, itu dengan lafaz al-hin. Wa bi an yuhdhaf ismuha aw khabaruha. Syarat yang kedua dari lat, setelah yang pertama tadi agar isim dan khobarnya dengan lafaz al-hin, syarat yang kedua adalah agar isimnya atau khobarnya dibuang. Salah satunya harus dibuang. Kalau enggak isimnya, khabarnya. Enggak boleh dimunculkan dua-duanya. Wal ghalibu hadzul ismi. Dan seringnya yang dibuang itu isim. Bukan khabarnya. Nahwu contohnya. Fana dawala tahina manasin. Ya. Wala tahina manasin. Mereka menyeru. Wala tahina manasin. Dan tidak ada. Ya, saat itu saat untuk lari. Di situ isimnya lata dibuang. Wala ta'alhin. Wala ta'alhinu hina manasin. Ai maknanya ai laisal hin hina firar, yakni bukanlah waktu itu waktu untuk lari. Ya, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk bisa lari. Ya, sebagaimana di dunia, di akhirat sudah tidak akan bisa lagi kita lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa quri'a, dan dibaca pada qiraah yang lain dengan bacaan rafa' pada hin. Wala tahinu manasin. Berarti yang disembunyikan apa? Khabarnya. Ay ala anna al-khabar mahdhuf. Yaitu bahwasanya khabarnya mahdhuf. Takdirannya adalah laisa hinu firarin hinan lahum. Ya, laisa hinu firarin hinan lahum. Tidaklah saat lari itu ada. Ya, saat tersebut bagi mereka. Maksudnya tidak ada lagi saat dan kesempatan bagi mereka untuk lari dari azab Allah. Ya. Baik, kita lihat syarahnya. Wa amma in an-nafiyatu wa hiya bi kasril hamzati wa sukunin nuni. Adapun in anafiyah, an-nafiyatu sebagai sifat dari in. Wa amma in an-nafiyatu. Maka dia dengan kasrah hamzah in. Ya. Wa sukunin nun, dan dengan mensukun nunnya. Ini untuk membedakan dengan an ataupun inna. Ya. Fata'malu 'amala laisa, maka dia in an-nafiyah beramal sebagaimana beramalnya laisa, seperti amalannya laisa. Wa amaluha aqallu min amalila, dan amalannya in itu lebih sedikit, lebih jarang daripada amalannya la. Ini amalannya la lebih banyak daripada amalannya in. Kama qala Ibnu Malik, sebagaimana ini diucapkan oleh Ibnu Malik. Wa akasahu Abu Hayyan, dan Abu Hayyan membaliknya dengan mengatakan bahwasanya amalannya apa? In lebih banyak, lebih sering daripada amalannya la. Faqala, kemudian dia pun Abu Hayyan mengatakan amalu in aksar min amalila. Amalannya in itu lebih banyak, lebih sering daripada amalannya la. Wassawabu al-awwalu, dan yang benar adalah yang pertama, yaitu pendapatnya siapa? Ibnu Malik yang mengatakan bahwasanya amalannya la lebih sering, lebih banyak daripada amalannya apa? In. Ini in beramal seperti amalannya laisa, seperti amalannya laisa fi lughati ahli al-aliyah, khusus pada bahasanya ahlul aliyah, penduduk al-aliyah. Bil ain al-muhmalah, dengan ain tanpa titik. Wal ya il musannati min tahat, dan dengan ya yang bertitik dua. Dengan ya yang bertitik dua di bawah. Entah tu. Ya. Itu ditakdirkan di situ mudhaf yang dibuang seperti qablu. Wahia, dan dia al-aliyah adalah ma fawqa najdin ila ardi tihamah. Daerah dimulai dari atas Najd hingga bumi Tihamah. Wa ila ma wara'a Makkah, dan juga dari jarak di belakang Mekah, wa mawalaha. Ya, selangi wa huwa atau wa hiya ma fawqa Najdin, dari atas Najd kemudian sampai ke negeri Tihamah, sampai ke belakang Mekah. Wa mawalaha, dan apa yang di sekelilingnya. Wa nisbatu ilaiha 'ali, dan penisbatan kepada negeri ini adalah dikatakan dengan 'ali. Kalau Indonesia, Indonesi. Yaman, Yamani. Ya. 'Aliyah, 'ali. Orang 'aliyah. Wa yuqalu aidha 'Alawi 'ala khilafil qiyasi qalahu fi sihah, dan juga terkadang dikatakan pada penisbatannya dengan ditambahkan wawu 'Alawi. 'Ala khilafil qiyas, ini menyelisih qiyas. Qalahu fi sihah. Ya, ala khilafil qiyas, tidak sesuai dengan qiyas, tapi ini juga benar. Ala khilafil qiyas, tidak seperti qiyas. Kalau sesuai dengan qiyas ada 'Ali. Adapun yang tidak sesuai dengan qiyas adalah 'Alawi. Ya, bisa kedua-duanya digunakan. Qalahu fi sihah, ini dikatakan di dalam kitab As-Sihah. Kamus As-Sihah. Wa amma ghairu ahli al-'aliyah fayuhmiluha 'ala al-asli. Adapun selain penduduk 'aliyah, maka mereka mengihmalkannya, tidak mengamalkannya, alal asal, sesuai dengan asalnya. Wal qawlu bi amaliha huwa ra'yu aktsar al-kufiyyin wal farisi wa ibn jinni wa ibn malik wa sahahahu Abu Hayyan wa naqalahu Ibn Hisham 'anil Kisa'i wal Mubarid wa mana'ahu aktsar al-basriyyin wal magharibah wa naqalahu Ibn Hisham 'an sibawayhi wal Farra'. Dan pendapat yang mengatakan ya, beramalnya in itu adalah pendapatnya kebanyakan penduduk Kufah, dan juga pendapatnya Al-Farisi, Ibnu Jinni, Ibnu Malik, dan ini disahihkan oleh Abu Hayyan. Wa naqalahu Ibnu Hisham 'anil Kisa'i, dan Ibnu Hisham menukilkan pendapat ini dari Al-Kisa'i dan juga Al-Mubarrid. Wa mana'ahu aktsarul Basriyyin wal Maghribah. Sedangkan kebanyakan ahli nahu, penduduk Basrah dan juga penduduk bagian barat dari Makkah, mereka menghalangi amalannya in, tidak mengamalkan in. Wa naqalahu Ibnu Hisham 'an sibawayh wal Farra, dan Ibnu Hisham menukil pendapat ini yang mengatakan tidak beramalnya in dari sibawayh dan juga al Farra. Ai bi syurut al mutaqaddimah fi ma. Ya, beramal dengan syarat-syarat yang telah lewat pada ma. Ya, selangi wa amma in an-nafiyah, adapun in an-nafiyah, maka dia beramal seperti amalannya laisa pada bahasanya penduduk aliyah ya bi syurut al mutaqaddimah fi ma, dengan syarat-syarat yang telah lewat pada ma. Ai ma ada asyartul awwala aidha, yakni selain syarat yang pertama juga, yaitu apa syarat yang pertama yang dikeluarkan, yaitu agar diikuti oleh in, itu tidak dimasukkan syarat ini, sedangkan tiga syarat yang lainnya dimasukkan. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan, sama saja apakah isimnya ma'rifah ataupun nakirah. Ya, yang pertama contoh dari beramalnya in yang masuk pada isim yang ma'rifah adalah in Zaidun qa'iman, in Zaidun qa'iman. Ya, Zaid tidak sedang berdiri. Wa i'rabuhu, i'rabnya in nafiyah, in nafiyatun, in nafiyah. Fa'amalu amala laisa, dia beramal seperti amalannya laisa. Jadi in itu macam-macam ya, ada in syartiyah, ada in nafiyah dan yang lainnya, zaidah. Antum melihat di situ konteksnya untuk antum bisa menentukan ini in masuk ke yang mana ya. Wa i'rabuhu, i'rabnya in nafiyatun, fata'malu amala laisa, in nafiyah, beramal seperti amalannya laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, menafakkan isim dan menasabkan khabar. Zaidun ismuha, Zaid ismuha, marfu' alamatu rafi al-dhammah al-zahiru ala akhiri. Qa'iman khabaruha, qa'iman khabarnya. Wa mimma ja'a fihi ismuha ma'rifatan min al-Qur'an al-Azim qawluhu ta'ala inil ladhina tad'una min dunillahi 'ibadan amsalakum. Dan di antara yang datang dari Al-Qur'an di mana di situ isimnya ma'rifah adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana di sini fa'ilnya ja'a, wa mimma ja'a fihi ismuha ma'rifah min al-Qur'an al-Azim? Qawluhu. Ya. Wa mimma ja'a itu fa'ilnya qawluhu, dan di antara firman Allah yang datang fihi, fihi apa? Fihi hi. Ha kembali ke mana? Ma, yang ma-nya kembali ke mana lagi? In. Iya kan? Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang datang menyebutkan in dalam keadaan isimnya ma'rifah adalah inil ladzina tad'una min dunillahi 'ibadan amsalakum, tidaklah ya mereka-mereka yang kalian seru selain Allah itu hamba-hamba semisal kalian. Di sini yang dinafikan apa? Keserupaan dalam hal apa? Ya, nanti kita lihat di sini. Inil ladzina tad'una min dunillahi 'ibadan amsalakum, tidaklah orang-orang yang kalian seru selain Allah itu hamba-hamba semisal kalian. Fi qira'ati Sa'id ibn Jubair, ini pada qira'ah Sa'id ibn Jubair. Bi takhfifi in wa kasriha, ya dengan mensukun in dan mengkasrahnya, ataupun bi takhfifi in wa kasriha, dengan meringankan in tanpa tasydid dan dengan mengkasrahnya. Liltiqa'i sakinaini. Ya, kenapa dikasrah? Aslinya kan in alladzina. Ya, ketika disambung maka dikasrah nunnya yang tadinya sukun. Inil ladzina. Liltiqa'i sakinaini, karena adanya pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada nun dan sukunnya ada pada lam. Wa nasbi 'ibad, 'ibadan. Dan dengan menasabkan 'ibadan. Bi takhfifi in wa kasriha liltiqa'i sakinaini wa nasbi 'ibadan. Ya, dengan mentakhfif, meringankan in dan mengkasrahnya karena pertemuan dua sukun, dan dengan menasabkan 'ibadan. Bil khabariyah. Bil khabariyah. Apa maksudnya? Sebagai khabar lagi in. Wa amsalakum bin nasbi, kemudian amsalakum dengan dinasobkan. Ya, amsalakum. Kalau qira'ah yang kita baca Hafiz An-Nasim bagaimana? Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum. Apa lanjutannya? Tad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Surat Al-A'raf ya. Wa amsalakum bin nasbi aidan, dan amsalakum juga dengan nasab juga, sebagaimana ibadan. Sebagai apa i'rabnya? Na'tun li'ibadan. Amsalakum i'rabnya pada qiraah Sa'id bin Jubair itu sebagai na'at bagi ibadan. Ya. Ibadan amsalakum. Terjemahnya juga ada yangnya. Hamba-hamba yang semisal kalian. Ya. Wa takunul mathaliyah al-manfiyah fi hadhil qiraah hiya al-mumatsalatu fil insaniyah. Sehingga jadilah al-mathaliyah, keserupaan yang dinafikan dalam qiraah ini, qiraahnya siapa? Sa'id bin Jubair. Jadi keserupaan yang diserupakan ataupun keserupaan yang dinafikan dalam qiraah ini adalah al-mumatsalah fil insaniyah, keserupaan dalam hal kemanusiaannya. Yakni maknanya mal ladzina tad'una ayyuhal musyrikuna min dunillahi ibadan mumatsilina wa musyabihina lakum fil insaniyah falhum ahjarun manhutah. Yakni tidaklah ya orang-orang ataupun mereka-mereka yang kalian seru itu, hai kaum musyrikin selain Allah, hamba-hamba semisal kalian, serupa dengan kalian dalam hal kemanusiaannya. Bahkan mereka itu ahjar, ya, bebatuan yang dipahat. Ya. Ham ini innallazina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum, sungguhnya mereka-mereka berhala-berhala yang kalian seru selain Allah adalah, ya, saya ulangi, tidaklah mereka-mereka berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu, ya, budak-budak semisal kalian, hamba-hamba semisal kalian, bahkan lebih rendah daripada kalian. Mereka itu benda mati, ya, yang dipahat, tidak berakal, tidak mendengar. Ya, kenapa kalian beribadah kepada mereka, ya kan? Jadi apa di sini mumatsalah yang dinafikan di sini adalah apa? Mumatsalah fil insaniyah. Ya, kalau dengan qiraahnya Jubair, innal ladzina tad'una min dunillah ibadan amsalakum. Wal mumatsalatul musbatta fil qiraah al masyhurah al mumatsalah fil 'ubudiyah. Sedangkan kalau kita baca dengan qiraah yang masyhur yang kita baca, ya, dengan mentasyid nunnya innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, dan dengan merafakkan ibadun dan juga amsalukum. Wal mumatsalah, maka mumatsalah yang ditetapkan, berarti di sini ditetapkan kan mumatsalahnya, kan kalau sebelumnya dinafikan dengan in, kalau di sini ditetapkan mumatsalahnya. Wal mumatsalah al musbatta fil qiraah al masyhurah al mumatsalatu fil 'ubudiyah, maka al mumatsalah, keserupaan yang ditetapkan pada qiraah yang masyhur adalah keserupaan dalam hal perbudakan. Iya, kita budak Allah, hamba Allah, sama mereka juga yang disembah oleh-oleh kalian oleh orang-orang musyrik adalah hamba Allah, dan yang kalian sembah dari berhala-berhala juga sama hamba Allah. Ai fahum wa insyabahukum fil 'ubudiyah lakinnahum la yushabihunakum bil insaniyah bal hum jamadun wa antum qala falakum 'alaihim maziyah fa kaifa ta'budunahum. Saya ulangi, ya, mumatsalah, keserupaan yang ditetapkan dalam qiraah yang masyhur adalah keserupaan dalam hal kehambaan, dalam hal perbudakan, penghambaan, dalam hal kehambaan. Aifahum, yakni maknanya mereka, ya, berhala-berhala yang kalian ibadai selain Allah. Wa insyabahukum fil 'ubud fa insyabahukum fil 'ubudiyah, meskipun mereka itu menyerupai kalian dalam hal, ya, penghambaan, perbudakan masing-masing dari kalian dan yang apa yang kalian sembah sama-sama sebagai budak. Lakinnahum la yushabihunakum bil insaniyah, tapi hanya saja mereka berhala-berhala tersebut tidak menyerupai kalian dalam hal kemanusiaannya. Ya, balhum jamadun antum uqala, bahkan mereka hanyalah benda-benda mati, sedangkan kalian adalah makhluk-makhluk yang berakal. Falakum 'alaihim maziyah, justru kalian memiliki keistimewaan atas mereka yang tidak dimiliki oleh mereka. Fa kaifa ta'budunahum, sehingga bagaimana kalian beribadah kepada mereka? Ya. Tanafi. Fala tanafi, fala tanafi bainal qira'ataini fil ma'na. Sehingga tidak ada pertentangan antara dua qira'ah ini, qira'ahnya Jubair, qira'ahnya Sa'id bin Jubair dan qira'ah Hafiz dan Asim, tidak ada pertentangan dalam hal makna. Enggak ada pertentangan dalam hal makna, iya kan? Iya, kalau dengan makna yang pertama itu mumasalah dinafikan. Mumasalah dalam hal apa? Insaniyah. Ya. Yang terjemahannya kalau dengan kiroh yang pertama tadi, ya, tidaklah berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu budak-budak semisal kalian. Yang dinafikan apa? Mumasalah dalam hal insaniyah. Ya. Sama sih mereka juga budak, cuma tidak semisal kalian dalam hal kemanusiaan. Adapun pada kiroh yang kedua yang menetapkan mumasalah, maka yang ditetapkan di sini adalah dalam hal ubudiyahnya. Kalian dan mereka-mereka yang kalian sembah dari berhala-berhala sama-sama budak. Ya, cuma bedanya kalian manusia lebih utama. Ya. Tapi kenapa kalian menyembah mereka berhala-berhala dari patung-patung yang dipahat? Gak ada pertentangan. Bahkan saling mendukung satu kiro'ah dengan kiro'ah yang lain. Nah, seperti pada kiro'ah kita ketika membaca Al-Fatihah ya, pada ayat Maliki Yaumiddin. Di dalam kiroah yang lain yang lebih banyak itu dengan memendekkan apa mimnya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Itu kata Syekh bin Utsaimin. Dengan mengumpulkan dua makna ini maka dihasilkan satu faedah yang besar. Ya, kalau Malik artinya apa? Pemilik. Kalau Malik raja. Ini menunjukkan bahwasanya kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sempurna. Karena diiringi dengan kepemilikan. Karena banyak di antara raja-raja dunia yang mereka sebagai raja tapi tidak memiliki ya apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Dan sebaliknya ada orang yang menguasai ya sesuatu daerah ataupun negeri tapi dia tidak merajai. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya kerajaannya adalah sangat sempurna. Selain Allah sebagai raja, Allah juga sebagai pemiliknya. Itu faedah diambil dari apa? Penggabungan dari dua apa? Qiraah ini. Kemudian fakana al-aula lil musannifi at-tamthilu. Fakana al-aula lil musannifi at-tamthilu apa at-tamthila at-tamthila at-tamthila sebagai apa? Khabar dari kana. Fakana al-aula lil musannifi at-tamthila bi hadhihi al-ayah jaryan ala 'adatihi fi ithari tamthili bil ayati al-qur'aniyah. Yang lebih utama bagi al-musannif yaitu sahibul matan adalah mendatangkan contoh dengan ayat ini. Ayat yang mana? Tadi innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum jaryan 'ala 'adatihi. Ini berjalan sesuai dengan kebiasaan beliau di dalam mendatangkan contoh di mana beliau mengutamakan contoh-contoh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mungkin beliau ya terlewatkan dari kira tersebut atau ada uzur yang lain. Wasani yang kedua. Nah ini. Sebelum kita masuk ke yang kedua, barangkali ada yang belum jelas atau belum paham silakan. Nah. Jarian ya bisa ditakwil itu hal dari jarian, ditakwil dengan yang apa? Mushtaq. Yang ditakwil dengan wasf. Ataupun juga gimana? Apa? Bisa juga maful ajli. Iya, maful ajli. Iya. Bisa maful ajli. Iya, bisa juga sebagai maful mutlak. Ya, jari jarian. Terus yang lain? Mudah ya. Dihafalkan itu di yang penting-penting di stabilo. Ya. Kemudian nanti pindahkan ke buku catatan. Dirangkum. Ya, silakan dibaca. Wasani qala al-musannif qala syarih rahimallahu taala wasani wa huwa ma idza kana ismuha nakiratan sumi'a min kalamihim أي أهل العالية كما قاله الحريري في شرح مجيب النداء إن أحد خير من أحد إلا بالعافية أي السلامة من المضار وفي القاموس أي السلامة من المضار وفي القاموس العافية دفاع الله للعبد عافاه الله من المكروه wa'afatan wa'afiyatan. Uhiba lahul afiyatu minal ilal wal balai kaifai wal mu'afatu ay yu'afiyakallahu minal nasi wa yu'afihim mink. Intaha. Wa irabuhu in nafiyatun ta'amalu amal laysa ahadun ismuha khairan khawaruha wa min ahad muta'alliqun bi khair illa adatu hasrin bil afiyah jarun majurun wa mimma anshadahu al kisai shahidan ala i'mali in amal laysa qawlu syair in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ad'afil majanin majanin. Waqad yakunu ismuha wa khabaruha ma'rifatain sumi'a min kalami ahli al-aliyah anna dhalika nafa'aka wala dharraka wa amma lata wa asruha la zidat alaiha ta'u ita'nithil kalimah aw lil mubalaghati fin nafiyah في النفي كما في علامة كما في علامة كما في علامة والنسابة والنسابة أولهما معا وحركت للتقاء كما في علامة والنسابة أو لهما معا وحركت للتقاء الساكنين بالفتح المشهور لأنه أخف الحركات بالكسر على أفضل التقاء الساكنين وبالضم جبرا على جبرا لما يلحق لما يلحقها من الوهن بحذف أحد معموليهما لزوما معموليها لزوما ويوقف عليها بالهاء وبالتاء ويوقف عليها بالهاء وبالتاء فتعمل عمل ليس بإجماع العربي وهي أقوى الحروف الأربعة في استحقاق العمل لاختصاصها بالاسم إذ لم يحفظ نفيها الفعل بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين فلا تعمل في غيره وإن رادفه وذلك لقلتها في الكلام وهذا ما عليه سبويه والجمهور وتبعهم المصنف وقيل لا تختص بالحين بل تعمل فيه وفيما ردفه كالساعة وإلا والأوان وهو ظاهر كلام التسهيل وفي الشذور ولا تعمل إلا في الحين بكثرة وفي الساعة والأوان وبقلة انتهى وفي شرح العنبيطية لابن عنقاء لا بشرط كون اسمها وخبرها زمانا فإن لم تدخل على الزمان كانت مهملة انتهى مثال دخولها على غير الحين من أسماء الزمان قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وحيم وقوله طلب سلحانا ولا تأوان فأجبنا أن ليس حين بقائي أصله ليس الحين أواني صلح أو ليس الأوان أوان صلح فحذف اسمها وما أضيف إليه خبرها وقدر تنوينه فبناه كما يبنى قبل وبعد إلا illa anna awan yushbihu yushbihu nazal waznan nazal yushbihu nazali waznan fabanahu al kasri wa nunuhu li darurah wa bi syarti alla yujma' baina ismiha wa khabariha bi an yuhdhaf ismuha wa yuzkar khabaruha wa bi an yuhdhaf khabaruha ay wa yuzkar ismuha fala yajami'ani li annahu lam yusma' wal ghalib ay al masmu' bi kasratin fi kalamihim hadzul ismi li kaunihi fi mawdu'i ta al maj'ulah kal 'iwad an ahadil juz'aini أو لأن الخبر محط الفائدة فلا يحسن حذفه نحو فنادوا ولا تحين مناص وإرابه الفاء حرف عطف نادوا فعل وفاعل نادى فعل ماض وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل ولا تا الواو للحال لا تنافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر وحين خبرها وعلامة نصبه فتح آخره ومناص مضاف إليه واسمها محذوف والتقدير فنادوا والحال أنه ليس الحين حين فرار وتأخر كما قال المصنف أي ليس الحين حين فرار فمناص بمعنى فرار وقرئ أي في الشواذ في ما وراء السبع وقيل ما وراء الشعر وقيل ما وراء العشر ولا تحين مناص برفع حين على أنه اسمها وعلى أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم أي حينا موجودا لهم عند تناديهم ونزول العذاب بهم والثاني وهو ما إذا كان اسمها نكرة والثاني ini معطوف kemana dan yang kedua contohnya apa yang kedua معطوف kemana معطوف pada contoh yang pertama tadi in zaidun qaiman ya. Contoh yang pertama contoh yang kedua وهو ما إذا كان اسمها نكرة yaitu apabila isimnya nakirah. Contoh yang pertama kan ketika isimnya apa? Ma'rifah. Contoh yang kedua adalah ketika isimnya nakirah. Sumi'a min karamihim ay ahli al-aliyah kama qala al-Hariri fi syarh Mujib Nida in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Didengar dari ucapannya orang Arab khususnya penduduk al-aliyah sebagaimana dikatakan oleh al-Hariri pada syarah Mujib Nida yaitu ucapan mereka in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah tidaklah seseorang itu lebih baik dari orang lain kecuali dengan sebab al afiyah yang ada padanya ay as-salamah minal madar yaitu dengan keselamatan dia dari segala perkara yang memudaratkan dia di dunia dan akhiratnya wa fil qamus al afiyah difa'ullahi 'anil 'abdi tersebut dalam al qamus bukan kamus Munawir ya. Kamus apa ini? Al-Muhit ya. Li Al-Fairuz Abadi. Wa fil qamus al-afiyatu difa'ullahi 'anil 'abdi dalam al-qamus disebutkan tentang makna al-afiyah yaitu difa'ullahi 'anil 'abdi, pembelaan Allah terhadap hamba. 'Afahu Allah minal makruh mu'afatan wa 'afiyatan. Wahaba lahu al-afiyah minal 'ilali wal bala'i ka'afah. Afahullah ya, pada kalimat disebutkan afahullah minal makruh Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya keselamatan minal makruh dari segala perkara yang dibenci mu'afatan wa'afiyah ya, sebagai maful mutlak dari afah wahabalahu al-afiyah maknanya wahabalahu al-afiyah Allah berikan kepadanya al-afiyah keselamatan minal ilal dari beragam penyakit-penyakit wal bala dan musibah-musibah ka'afah sama maknanya afa dengan a'fa ya. Wal mu'afatu dan al mu'afah adalah an yu'afiyaka Allah minan nas wa yu'afiyahum minka intaha ya. Tadi al-afiyah ya Makna al-afiyah adalah difa'ullah anil abdi, pembelaan Allah terhadap hamba. Sedangkan al-mu'afah, ya ada kaitannya sama, karena diambil dari satu kata yang sama. Wal-mu'afah an yu'afiyakallah minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari manusia, dari kejelekan manusia. Wa yu'afiyahu minka. Dan sebaliknya, menjaga mereka dari kejelekanmu. Jadi engkau tertahan dari kejelekan. Inta, selesai. Saya ulangi ya. Dalam Al-Qamus disebutkan difa'ullah 'anil 'abdi al-'afiyah, pembelaan Allah terhadap hamba. 'Afahullah minal makruh mu'afatan wa 'afiyah. Maknanya wahaba lahul 'afiyah minal 'ilal wal bala ka'afah. 'Afahullah minal makruh mu'afah wa 'afiyah, artinya Allah berikan kepadanya al-'afiyah, keselamatan dari penyakit-penyakit, musibah-musibah. Ini sama dengan makna a'fa. Ya. A'fa dengan a'fa sama. Sedangkan al-mu'afah, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu dari kejelekan manusia. Wa yu'afiyahu minka, dan juga menjaga manusia dari kejelekanmu. Intaha wa i'rabuhu i'rabnya. I'rab dari in ahadun khairan min ahadin illa bil'afiyah. Inna fiyatun ta'malu amala laysa ahadun ismuha khairan khabaruha. Wa min ahadin muta'alliqun bi khair illa adatu hasrin bil afiyah jarun wa majrur. I'rabnya in adalah nafiyah, in nafiyah. Karena in itu banyak, maka antum jelaskan innya in apa, agar terbedakan dengan in yang lain. In nafiyah ta'malu amala laysa, beramal seperti amalannya laysa. Ahadun ismuha, ahadun ismuha marfu' wa alamatu rafi'i adhamma dhahir ala akhirih. Khairan khabaruha. Khairan itu khabar dari in. Aslinya apa khair? Akhyar aslinya. Lebih baik, isim tafdil itu. Likasratil isti'mal, karena banyak penggunaan maka dibuanglah hamzanya. Sehingga menjadi khair. Ya, kita ketahui dari maknanya. Lebih baik dari akhyar. Juga syar dari asyar. Ya. Terkadang khair, ya bukan isim tafdil. Ya, seringkali bermakna apa harta ya. Kalau di sini isim tafdil maka dari akhyar. Ya. Khairan adalah khabar dari in. Wa min ahadin, dan in min ahadin muta'alliq bi khair, terkait dengan khair. Karena dia isim tafdil, sifat kan bisa jar majrur berkait padanya. Illa, kemudian illa adatu hasrin. Adalah adatu hasrin, alat untuk menghasr, untuk mengurung. Bil'afiyah, kemudian bil'afiyah jarun wa majrur. Ya. Jelas ya, insyaAllah ya, insyaAllah ya, Rabb ya. In ahadun khairan min ahadin illa bil'afiyah. Kemudian, wa mimma ansyadahu al-kisai syahidan ala i'mali in amala laysa qawlu syair. Dan diantara yang didendangkan, dilantunkan oleh al-kisai syahidan ala i'mali in, syahidan karena beliau menatangkan dalil, ataupun syahidan menatangkan dalil ya, tentang amalannya in, seperti amalannya laisa adalah ucapannya penyair. Saya ulangi, wa mimman syarul kisai, dan diantara apa yang dilantunkan oleh al-kisai sebagai pendalilan dari beliau atas amalannya in, seperti amalannya laisa adalah ucapannya penyair. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adha'fil majanin. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adha'fil majanin. Ya, in di sini jelas nafiyah. Ya, ta'amal amal laisa huwa ismuha. Fi mahali rafin mustawliyan khabaru in mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah dhuhir ala akhirih. Ala ahadin muta'alik dan mustawliyan. Maknanya in huwa mustawliyan. Ya. Tidaklah dia menguasai seseorang kecuali yang terlemah dari orang-orang gila. Tidaklah dia bisa menguasai seorang pun kecuali orang yang paling lemah dari orang-orang gila. Ya, kisahnya ya dibaca kelengkapan syairnya. Yang jelas di sini ada syahid dari beliau, yaitu ucapan penyair in huwa mustawliyan. In huwa mustawliyan. Wa qad yakunu ismuha wa khabaruha ma'rifataini. Dan terkadang isim dan khabarnya sekaligus itu ma'rifah. Sumi'a min kalami ahli al-aliyah. Ini juga didengar dari ucapannya penduduk al-aliyah. In dzalika nafi'aka wala dharraka. Sesungguhnya itu bermanfaat bagimu, tidak memudaratkanmu. Ya, dzalika insyaallah mabni al-fath fi mahalli apa? Raf'in. Ismu in nafi'ak khabar in mansub. Atau kalau antum i'rab za'nya saja sebagai isim isyarah, ya silakan. Wa amma lat, adabun lat, wa asluha la, zidat alaiha atta'u. Adabun lata, itu asalnya adalah la, ditambahkan padanya ta. Kenapa ditambahkan? Li ta'nitsil kalimah, untuk sekedar memu'anaskan kalimatnya. Ruba kadang rubat. Sama juga kadang sammat. Dikasih ta. Awlil mubalaghah fin nafsi, atau tujuan yang lain dari ditambahkannya ta, yaitu untuk mubalaghah fin nafsi, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam penafian. Sebagaimana ta yang masuk pada allamah, orang yang banyak ilmunya, sangat banyak ilmunya. Alim dirubah menjadi sighah mubalaghah jadi allam. Lebih lagi ketika ditambahkan ta padanya allamah. Nasabah, orang yang ahli dalam ilmu nasab. Aulahuma ma'an, ataupun ditambahkannya ta untuk dua tujuan ini sekaligus. Yang pertama untuk memuanaskan kalimatnya, dan yang kedua untuk mubalaghah fin nafsi. Wa hurrikat liltiqa'i sakinain. Kenapa sih di sini ta-nya di fathah la ta, padahal ta'nis sakina juga lat, kenapa tidak lat gitu? Sebutkan di sini alasannya lil tiqa'i sakinah ini, karena adanya pertemuan dua sukun bil fathhi 'alal masyhur. Iya. Dan harokatnya dengan fathah menurut pendapat yang masyhur. Aslinya kan lat, di situ ada pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama adalah sukun yang ada pada alif, dan sukun yang kedua adalah sukun yang ada pada ta. Sehingga dibuanglah huruf illahnya, lat. Apa lata, ataupun dihidupkanlah apa? Ta-nya lata, bukan dibuang. Lata. Ya, dengan fathah menurut yang masyhur. Li'annahu akhaful harakat, karena fathah adalah harakat yang teringan. Wa bil kasri 'ala asli iltiqa'i sakinaini, dan juga boleh juga dengan kasrah lati. Ya. Alasannya adalah aslul iltiqa'i sakinaini, hukum asal dari pertemuan dua sukun adalah kasrah. Wa bi dhammi, dan juga boleh dengan dhammah latu. Jabron lima yalhaquha minal wahni bihadfi ahadi ma'mulaiha luzuman. Boleh juga dibommah. Alasannya apa? Lima yalhaquha minal wahni, karena dia la itu diikuti oleh kelemahan. Kenapa lemah? Bihadfi ahadi ma'mulaiha. Kelemahan ini ditunjukkan dengan dibuangnya salah satu dari dua ma'mulnya. Harus dibuang, apakah isimnya ataupun khabarnya. Nah, untuk menutupi kelemahan ini, maka di dhammah latu gitu. Dan pembuangan salah satunya itu luzuman, mesti. Kalau enggak isimnya, maka khabarnya. Wa yuqafu 'alaiha bil ha wa bit ta, dan diwaqafkan padanya dengan ha atau dengan ta. Kalau dengan ha bagaimana? Lah, ya berarti. Kalau dengan ta, lat. Kalau waqaf. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ya tergantung tulisannya. Lihat tulisannya. Tulisannya tak ya, kan tak. Gitu. Adapun selain Al-Quran, ya silakan. Lebih luas. Fata'amalu amala laysa bi'ijma'il arabi, fahiyya aqwa al-huruf al-arba'ah fi istihqaqil amali li'ikhtisasiya bil-ismi, idh lam yuhfaz nafyuha al-fi'la. Maka dia, yaitu lat, beramal sebagaimana amalannya laysa bi'ijma'il arab, dengan ijma' orang Arab. Fahiyya aqwal hurufil arba'ah, dan dia lat adalah huruf yang terkuat dari empat huruf yang ada. Aqwal hurufil arba'ah, yang terkuat dari empat huruf yang diserupakan dengan laisa. Fistihqaqil amal, dalam haknya untuk beramal. Likhtisasiha bil ismi, karena dia Lat itu memiliki kekhususan, yaitu dia khusus masuk kepada isim. Berbeda dengan yang lainnya, lemah. Kenapa? Karena terkadang masuk kepada fi'il. Dan telah kita sebutkan bahwasanya hukum asalnya, bahwasanya yang beramal itu adalah huruf-huruf yang muhtas. Adapun yang mustarak seringnya tidak beramal. Idh lam yuhfaz nafyuha al-fi'la, karena belum pernah diketahui bahwasanya lat itu digunakan untuk menafikan fi'il, enggak ada. Adanya la, ya. Bi syartiyah, kemudian disebutkan di sini syarat beramalnya lata. Bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha lafdhul hin. Lata ini beramal dengan syarat agar isim dan khabarnya adalah dengan lafaz al-hin. Apa maknanya al-hin? Yang menunjukkan tentang waktu, saat. Fala ta'malu fi ghairihi, sehingga tidak bisa lat beramal pada selainnya, pada selain lafaz al-hin. Wa in radafahu, meskipun selainnya dari kalimat-kalimat yang lain itu muradif, sinonim dengan hin, maknanya sama dengan al-hin. Ya. Paham ini? Jadi lat tidak bisa beramal pada selain al-hin, meskipun dia selain hin itu sinonimnya al-hin, semakna dengan al-hin. Kenapa? Wadzalika liqillatiha fil kalam. Yang demikian dikarenakan sedikitnya hal itu dalam al-kalam. Ya. Sedikit dalam kalam, jarang ditemukan, jarang dijumpai. Wa hadza ma alaihi sibawaihi wal jumhuru wa tabi'ahumul musannif. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Sibawai dan juga Jumhur. Dan ini pendapat diikuti oleh Al-Musannif, sahibul matan Al-Musannif. Wa qila la tahtassu bil hin. Ada juga yang mengatakan bahwasanya lata itu beramalnya tidak dikhususkan dengan hin. Bal ta'malu fihi wa fima radafah. Bahkan lata itu bisa beramal pada al-hin dan juga bisa beramal pada apa yang semakna dengan hin. Muradifnya hin, sinonimnya hin, seperti as-sa'ah. Wal awan, ya, awan jamaknya al awinah jamaknya. Wal awan sama maknanya waktu, saat. Wahwa zahiru kalami tashil, ini yang zahir dari ucapannya at-tashil Ibn Malik, ya. Wa fi syudhur wa la ta'mal illa fil hin bi kasrah wa fi sa'ah wal awan bi qillah intaha. Dan tersebut dalam kitab asy-syudhur, syudhurul dhahab Ibn Hisham. Wala ta'malu illa fil hin, tidak bisa la ta beramal kecuali pada al hin bi kasrah, ini seringnya. Wa fi sa'ah, dan juga bisa beramal pada kata yang semua semakna dengannya, yaitu as-sa'ah dan al-awan, tapi bi qillah, sedikit seringnya dengan al hin. Adapun beramal pada yang sesinonim dengannya, satu makna dengannya, seperti as-sa'ah dan al-awan, ini sangat sedikit, sedikit. Ya, berarti boleh tapi sedikit. Intaha, selesai. Wa fi syarh al-Imritiyyah libni anqa lata bi syarti kauni ismiha wa khabariha zamanan, fa in lam tadkhul ala zaman kanat muhmalatan, intaha. Tersebut dalam syarah al-Imritiyyah. Imritiyyah itu ala Jurumiyah isinya, tapi disusun dalam bentuk nazm-nazm. Pada syarah al-Imritiyyah oleh Ibnu Anqa, kata beliau, lata itu beramal dengan syarat agar isim dan khabarnya zaman, waktu. Fa in lam tadkhul ala zaman, kalau lata tidak masuk kepada zaman, kanat muhmalah, intah, maka dia tidak beramal, intah. Selesai. Wa mithalu dukhuliha ala ghairil hin min asma'i zaman qaulu syair, nadimal bughatu wa lata sa'ata mandamin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Contoh masuknya lata kepada selain kata al-hin dari nama-nama waktu adalah ucapannya penyair. Nadim al-bughatu. Al-bughatu jamak dari apa? Al-baghi. Seperti apa? Al-qadi, qudah. Az-zani, az-zunah. Apa lagi? Ya. Nadim al-bughatu, menyesallah orang-orang yang zalim. Wala tasa'ata mandamin, dan tidak ada waktu untuk menyesal. Wal baghyu marta'u mabtaghihi wa khim. Al baghyu, kezaliman. Ya, marta' itu pada asalnya digunakan untuk tempat mengembala. Keboliman adalah tempat mengembala. Wahim yang tandus, yang dicari oleh seseorang. Ya, maksudnya adalah bahwasannya pelaku keboliman itu akibatnya adalah buruk, jelek. Sebagaimana mereka orang-orang yang mengembalakan ternak-ternaknya di daerah yang tandus, kering, pada mati semua apa binatangnya. Wal baghyu martu mubtaghihi wa khi mubtaghi isim fa'il dari ibtagha yabtaghi. Ya. Keboliman tempat pengembala bagi orang mencarinya itu merupakan wahim, sesuatu yang merugikan. Di sini saja mana? Walata sa'ata mandamin. Di sini lata masuk kepada selain al-hin, tapi semakna dengan al-hin. Walata sa'ata mandamin. Iramnya jelas ya, Nadima al-Bughatu. Walata sa'ata mandamin. Wal baghyu, kalau Nadima jelas, coba di Irab. فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب البغات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Kemudian wawu haliyah lata apa lata nafiyah. Nah, ta'amalu amala laysa tarfu al-isma tansibul khabar. Ya, sa'ata khabar lata mansubu alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf mandamin mudhaf ilaih. Mandam itu an-nadim masdar mim. Ya. An-nadam dari an-nadam. Dan khabarnya di situ apa? Mahdhuf as-sa'ah. Wal baghyu itu mubtada pertama, marta' mubtada yang kedua. Wa khim khabarnya. Sehingga khabar dari al-baghyu adalah jumlah ismiyah. Marta mubtaghi wa khim. Silakan antum cek ya. Dalam catatan kaki, i'rabnya lengkap. Wa qawluhu juga contoh yang lain ataupun syahid yang lain, pendukung yang lain yang mendukung bolehnya digunakan lat pada selain lafaz al-hin adalah talabu sulhana walata awanin. Fa'ajabna an laysa hina baqa'in. Talabu sulhana wala ta'awanin. Fa'ajabna an laysa hina baqa'. Hina baqa'i. Mereka meminta perdamaian dengan kami. Wala ta'awan. Dan tidaklah saat ini saat untuk berdamai. Maka kami jawab an laysa hina baqa'. An laysa hina baqa'. Maka kami menjawab bahwasanya tidak ada ketika itu saat untuk berdamai lagi. Di sini mana syaitnya? Walata awanin. Masuk kepada awan. Kita lihat di sini penjelasannya. Asluhu laisal hin awana sulhin. Aslinya laisal hinu awana sulhin. Ya. Bukanlah saat ini saat untuk berdamai. Laisal hinu awana sulhin. Bukanlah saat ini saat untuk berdamai. Aw laisal awana awana sulhin. Atau antum takdirkan dengan al-awan lagi sama boleh. Laisal awana laisal awanu awana sulhin. Bukanlah saat ini saat untuk berdamai. Kemudian bagaimana bisa menjadi laisa ataupun walata awanin? Ya, fahudhi basmuha. Prosesnya adalah pertama dengan membuang isimnya, yaitu al-awan. Ini dibuang ataupun al-hin dibuang. Setelah itu juga dibuang ma udifa ilaihi khabaruha. Dibuang apa yang khabar itu disandarkan kepadanya. Dibuang tempat sandarannya apa? Khabar mudhaf ilaihi dari khabarnya dibuang. Ya. Tadinya kan apa? Awani sulhin dibuang kan? Sulhnya jadi awanin. Ya. Difahami itu prosesnya? Jadi yang pertama dibuang isimnya yaitu al-awan. Ya di sini kenapa dikasih laisa? Karena makna latanya laisa gitu. Sekarang lagi menjelaskan tentang makna. Ya tadinya laital awanu awana sulhin. Prosesnya kenapa menjadi laita awanin? Yang pertama dibuang isimnya al-awan dibuang. Setelah itu dibuang mudhaf ilaih dari khobarnya yaitu sulhin. Sehingga jadilah apa? Lata awanin. wa qudira tanwinuhu, kemudian tanwinnya hanya ditakdirkan saja. Ya. Fabanahu kama yubna qablu wa ba'du, kemudian dimabnikanlah dia sebagaimana dimabnikan qablu dan ba'du. Jadi mabni tanwin ya ditambah ketambahan aja. Illa anna awanin yushbihu nazali. Jadi sebagaimana dimabnikannya qablu dan ba'du, demikian pula dimabnikan awani. Bedanya kalau awani itu lebih mirip dengan nazali. Nazali itu isim fi'il amr kan, maknanya inzil. Nazali inzil. Waznan. Awani ini secara wazan mirip dengan nazali. Fabanahu alal kasri, karena dia mirip wazannya dengan nazali, sedangkan kita tahu nazali itu adalah isim yang mabni, maka dia pun ikut mabni di atas kasrah. Wa nunuhu li daruroh, dan ditambahkan nunnya ataupun tanwinnya ini untuk daruroh syi'riyah. Daruroh syi'riyah, aslinya dia mabni di atas kasrah. Wala ta'awani. Kenapa? Tadi disebutkan mirip dengan qablu dan ba'du. Ya. Yang dia mabni. Tapi kenapa di sini mabni di atas kasrah? Ya, karena dari sisi wazan dia lebih mirip dengan nazali, sehingga dia mabninya seperti nazali di atas kasrah. Sampai di sini ada isyal. Hah? Yang mana, yang mana? Ya ditarji sendirilah. Mana yang roji katanya? Apakah kita mencukupkan dengan lafadz al-hin atau boleh pula kita menggunakan lafadz yang lain? Ya selama didengar gitu dari orang Arab ada yang menggunakan, ya selain lafadz al-hin ya boleh digunakan. Ya meskipun yang lebih utama untuk kita lebih sering menggunakan yang masyhur itu lafadz al-hin. Ya kalau ada syahidnya ya bisa dijadikan hujjah. Ya untuk kita menggunakan bahasa ini. Selama syahidnya sahih. Ya, tadi ada yang nanya. Ya, nun tanwin maksudnya. Nun tanwin. Awanin, tadi kan dibaca awanin. Ya, awanin. Nun maksudnya tanwin. Ya. Tanwin kan definisi apa? Nun, ya kan? Nun sakinah. Yalhaqul isma. Apa? Lafzan wa tufariquhu khattan. Ya. Wa bi syarti an la yajma' baina ismiha wa khabariha. Kemudian syarat berikutnya. Ya, setelah syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu apa? Agar la ta masuk kepada lafaz al-hin ataupun yang semakna dengan al-hin menurut satu pendapat yang lain. Syarat yang kedua agar tidak dikumpulkan dalam penyebutan antara isim dan khabarnya. Kalau disebutkan isimnya, khabarnya jangan sebutkan. Atau kalau khabarnya disebutkan, isimnya jangan disebutkan. Bian yuhdas muha wa izkar khabaruha, yaitu dengan dibuang isimnya dan disebutkan khabarnya. Au bian yuhdas khabaruha ay wa izkar ismuha fala ijtami'ani li'annahu lam yusma'. Atau dengan membuang khabarnya kemudian menyebutkan isimnya. Dan tidak boleh kedua-duanya, isim dan khabarnya, berkumpul. Karena yang seperti ini belum pernah didengar dari lisan orang Arab. Wal ghalibu, dan yang umum, al masmu' bi kasrafi kalamihim hadzul ismi, yang didengar ya ataupun yang sering didengar pada ucapan orang Arab adalah membuang isimnya, itu yang sering didengar daripada membuang khabarnya. Kenapa? Likaunihi fi mawdu'it ta. Ya. Likaunihi ha, kembali mana? Karena isim. Karena isim tersebut si maudu'it ta, pada posisi ta. Al-maj'ulah kal-iwab, yang mana ta ini dijadikan seolah-olah sebagai ganti. An-ahadil juz'aini, dari satu bagian yang dibuang. Nah itu alasan yang pertama. Jadi yang sering didengar pada ucapan orang Arab, yang dibuang adalah apa? Isimnya. Ya. Karena isimnya ini menduduki posisi ta. Ya. Yang mana ta ini dijadikan ganti dari salah satu yang dibuang. Ya, kita tahu isimnya itu kan datang setelah la, setelah la. Ya. Auli annal khabar mahattul faidah, ataupun alasan yang lain kenapa yang dibuang itu isim bukan khabarnya. Karena khabar itu mahattul faidah, sumber faedah itu pada khobar. Ya, stasiunnya faedah itu pada khobar. Fala yahsun hadfu, sehingga tidak bagus ataupun kurang baik dibuang khobarnya. Fanadaw nahu fanadaw wa la tahina manas. Irobnya alfa harfu atfin. Nadaw fi'lun wa fa'il. Nada fi'lun madin. Wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Walata alwaw lilhal. Lata nafiyah ta'amalu amala laysa. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Wa hina khabaruha. Wa alamat nasbihi fathu akhirih. Wa manasin mudafun ilayh. Wasmuha dan isimnya mahduf. Wa taqdir taqdirnya fanadaw. Walhal annahu laysa al-hinu hina firarin wa ta'akhurin. Penakdiran maknanya adalah fanadaw, maka mereka, ya, orang-orang yang hendak diazab oleh Allah di akhirat, nadaw menyeru, walhal annahu laysal hin hina firarin wa ta'akhur, sedangkan keadaannya bahwasanya saat itu bukanlah saat lari ataupun saat untuk mengundurkan diri dari azab Allah, mengakhirkan azab. Kama qala, saat itu bukanlah saat apa, berlari ataupun saat untuk ditunda azab. Kama qala al-musannif, sebagaimana ini penakdiran disebutkan oleh al-musannif dalam ucapan beliau, laisa hinu apa laisa al-hin hina firarin. Ya, di sini ditambahkan ta'akhur. Ai laisa al-hin hina firarin, yakni maknanya laisa al-hinu hina firarin, bukanlah saatnya saat itu lari. Fa manasin bi makna firar, manas itu bermakna firar. Ya. Surat apa ini? Sod ya. Apa ya sebelumnya? Hah? Harus diakali dari awal dulu ya. Hah? Apa ya? Apa? Apa? Bal ajibu kan? Bal ajibu anja'u munziru minhu? Bukan ya. Apa ya? Ayat sebelumnya? Wakam ahlakna min qablihim min qarnin, wa kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Oh, di dunia ya. Wa kam ahlakna min qarya, alangkah banyak ya penduduk negeri yang kami binasakan. Fanadaw, kemudian mereka pun menyeru meminta tolong. Wa la tahina manas, dan ketika itu, ketika sudah datang saatnya azab turun, maka tidak ada tempat untuk lari ataupun mengakhirkan azab tersebut. Di dunia berarti ya, belum di akhirat, sebelum di akhirat. Bal ajibu wa kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Wa quri'a ay fi syawadz, dibaca pada qira'ah yang syadz, sebagian mengatakan qira'ah yang syadzun ya bisa dijadikan hujjah dalam lughah. Wa hiya ma wa'a sab', ada yang mengatakan bahwasanya qira'ah yang syadz adalah qira'ah yang setelah qira'ah sab'ah. Ya. Kalau setelah qira'ah sabah, berarti ada tiga qira'ah yang lain. Wa qila ma wara'a al-ashra, ada juga yang mengatakan bahwasanya qira'ah yang syadz itu adalah qira'ah setelah 10. Ah, itu mungkin lebih dekat. Setelah qira'ah yang 10, maka setelahnya syadz. Yaitu bacaan yang lain. Wa la ta hinu manas, itu tersebut dalam qira'ah syadz. Ya, kalau qira'ah syadznya masih wara'a sab', ya bisa dijadikan hujjah. Wala ta'hinu manasin biraf'i hin, dengan merafakkan hin. Ala anna usmuha, sebagai isimnya. Wa ala anna al-khabar mahzuf, ay laysa hinu firarin hinan lahum. Dan khabarnya mahzuf. Takdirannya, laysa hinu firarin hinan lahum. Bukanlah saat lari itu ada, saat tersebut untuk mereka. Ay hinan mawjudan lahum inda tanadihim wa nuzulil azabi bihim, ya'ni hinan mawjudan, bukan saat yang ada bagi mereka ketika mereka saling menyeru dan ketika azab turun menimpa mereka. Ya, ya, sampai di sini ada syarh, silakan ditanyakan. Ya, insyaallah nanti kita tunda pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru tentang af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Ya. Ada al-majwalah ta di sini yang ditambahkan itu seperti ta yang dijadikan sebagai ganti itu. Seolah-olah ta ini menggantikan salah satu bagian yang dibuang. Paham? Kan harus dibuang kan salah satu dari isim dan khabarnya lat. Ya, taknya itu seolah-olah menduduki posisi pengganti dari yang dibuang. Gitu. Yang lain? Adil, gimana paham? Tanyakan kalau kurang jelas, kurang paham, ditanyakan. Hah? Paham? Kalau paham tinggal di murojaah. Gimana? Apa? Yang mana? Iya, betul isimnya. Wala tasa'ata mandamin isimnya. Di situ bagaimana? Ya sebenarnya sih dilihat di situ, ah? Isimnya. Oh, wa boleh wala tasa'atu sa'ata mandamin atau wala talhin sa'ata mandamin boleh. Ya maksudnya. Boleh dengan kalimat sa, boleh wala tasa'atu sa'ata mandamin atau wala wala talhin sa'ata mandamin. Sebagaimana lafaz ini kan ada. Sama maknanya kok. Atau boleh sal awan, ya boleh. Sama satu makna. Tapi kalau antum berpegang teguh dengan alhin ya sudah alhin. Iya, wala talhin sa'ata mandamin. Nah, yang lain? Gak ada? Ya kalau gak ada cukup sampai sini. Ah, ini belum ada hafalan ya. Nanti ada enggak? Sudah dibaca belum wala tahina manasin? Setoran hafalan sudah ya? Sampai yang terakhir tuh, laisa hin firar hinan lahum, sudah? Belum? Ya sudah, berarti belum kita tambahkan dulu. Iya. Terus ya di nanti diterjemahkan dari Faslun halaman 235 sampai sampai halaman 210 tuh. Iya, atau sampai halaman 239 lah ya. Ya kira-kira satu pertemuan itu. 1 2 3 Oh, sampai sini aja. Sami asa, ya asa farjun, ya tiabillah, sampai situ ya. Ya kalaupun nggak diterjemahkan ya sudah diorat-orat lah. Ya robnya diharokati, makna-maknanya ditulis kanan kiri lengkap sudah. Ya dalam kondisi antum sudah siap. Nanti tinggal antum menyerap apa yang belum faham ataupun salah faham kan sedikit, ya. Sehingga nggak blank ketika antum menghadiri pelajaran ini. Kalau blank terkadang sulit. Ya, insyaallah nanti kalau waktunya cukup sampai di situ. Kita baca sampai Bashir Asa Farjun. Ya tiyabihillah. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insyaallah untuk pelajaran apa? Matan Mutamimah kita mulai jam 10 ataupun lebih. Ya, biar antum ada kesempatan untuk meninginkan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.